ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita, puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan Islam, dan nikmat dapat melaksanakan salah satu dari perintah Allah, salah satu dari arkanul Islam, yaitu puasa di bulan Ramadan yang baru saja kita lalui. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita dan memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa istiqamah di atas amal kebaikan dan di atas perintah Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian tidak lupa pula pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal ibadah kita. Kita masih dalam suasana Idul Fitri di bulan Syawal 1440 Hijriah. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal-amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini pula kita tetap menghimbau kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada agar kita terus menuntut ilmu. Puasa di bulan Ramadan 1440 telah berlalu. Demikian pula Idul Fitri telah kita lalui dan baik. Maka marilah, kapan dan dimanapun kita berada, selalu bersama ilmu. Tetap menuntut ilmu. Jangan sampai kita terlena oleh keadaan dan suasana yang terkadang berlebihan, kegembiraan yang berlebihan, menjadikan seorang lalai, atau suasana apapun yang dialami oleh seorang, dan dia bergelimang memikirkan suasana tersebut, tenggelam dalam suasana tersebut, maka itu akan menjadikannya lupa dan lalai. Nah, seorang mukmin, seorang muslim, mukminah dan muslimah harus mengisi dan terus mengisi hidupnya dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, agamanya, dunia dan akhiratnya. Pembahasan kita insyaallah taala dari kitab Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masih pada bab tentang mengingat akan kematian dan memendekkan amal angan-angan dan cita-cita. Karena manusia dibatasi oleh umurnya. Dibatasi oleh usianya. Oleh karena itu kalau seorang ingin berbuat sesuatu, berbuatlah. Beramallah. Sebelum datang saatnya. Yang mana seorang dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Datang kematian menjemputnya. Yang mana kematian itu sebagai pemutus semua angan-angan. Pelenyap semua kelezatan. Nah oleh karena itu, An-Nawawi rahimahullah ta'ala banyak membawakan ayat-ayat Al-Quranul Karim pada bab tentang zikrul maut ini. Bab yang ke-65. Tentang zikrul maut dan qasrul amal. Dan telah kita baca sejumlah ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang terakhir adalah yang kami bawakan, yaitu surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini seruan bagi orang-orang yang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah sampai. Janganlah harta-harta dan anak-anak kamu sekalian menjadikan kalian lalai dari berzikir mengingat Allah. Ya, jangan sampai melalaikan kalian dari berzikir dan mengingat Allah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ Dan barang siapa yang berbuat demikian, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ Dan infakkanlah sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada kamu sekalian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu. Sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka karena demikian dia akan mengatakan, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, tangguhkanlah aku. Tangguhkanlah aku. Akhartani ila ajalin qarib. Laula akhartani ila ajalin qarib. Tidakkah engkau tangguhkan aku untuk waktu yang dekat? Fasaddaqa. Yang dengan demikian, aku akan memberikan sedekah. Wa akum minas salihin. Dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا Dan sekali-kali Allah tidak akan menangguhkan ajal seseorang apabila telah datang waktunya. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9 dan sampai ayat ke-11 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita penyebab, di antara penyebab-penyebab kelalaian yang menjadikan manusia lalai dari berzikir kepada Allah, lalai dari menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya adalah al-amwal wal-aulad. Al-amwal itu harta. Harta-harta yang banyak. Wal-aulad dan anak-anak yang banyak. Ini dua Di antara sekian penyebab lalainya manusia dari berzikir mengingat Allah. Maka Allah ingatkan pada ayat ini dengan menyeru pada kaum mukminin, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu menjadikan kamu lalai dari berzikir mengingat Allah. Kemudian Allah beritahukan bahwasanya perilaku yang demikian ini adalah perilaku orang-orang yang merugi. Wa man yaf'al dzalika, barang siapa mengerjakan melakukan hal tersebut, yaitu dia dilalaikan oleh harta dan anak-anaknya. Dia dilalaikan oleh kesibukan-kesibukan dia terhadap harta dan anak-anaknya. Faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Ini merugi dan sebenar-benarnya. Kalau seorang berdagang, berniaga, dia rugi di dunia. Ketika dia mencoba untuk berniaga, maka dia bisa dan masih memiliki kesempatan untuk mengulangi usahanya. Untuk memulai kembali usahanya. Karena dia gagal. Itu di dunia. Seorang ingin berusaha, ketika dia gagal, dia bisa bangkit kembali. Tetapi apabila seorang telah wafat, telah meninggal, dan dia gagal dalam kehidupannya di dunia ini, gagal dalam mendapatkan ridho Allah, gagal dalam mendapatkan ampunan Allah, gagal dalam memanfaatkan umur dan usianya untuk hal yang terbaik baginya, maka dia akan merugi. Dan kerugian yang hakiki, itu kerugian di akhirat. Karena sebab dunia. Ya, oleh karena itu, Allah menyebutkan, mengingatkan kita tentang bahaya kerugian tersebut. Hanya karena harta dan anak, seorang lupa dan lalai, dari mengingat Allah, dari mengingat atau mengerjakan amal-amal yang bermanfaat baginya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan satu ayat. Melanjutkan ayat ini dengan menyebutkan satu amal ibadah yang terkadang manusia lalai darinya. Yaitu menginfakkan sebagian dari apa yang Allah berikan. Menginfakkan, membelanjakan, memberikan, mensedekahkan kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah. Sebelum datangnya ajal. Karena kalau datang ajalnya, seorang itu biasanya bergegas-gegas. Semua hartanya mau diberikan. Mau dikeluarkan, mau diinfakkan agar ditangguhkan. Tapi itu waktu yang terlambat. Waktu yang sudah terlambat. Makanya di saat seorang sehat walafiat, dalam keadaan baik, hendaklah dia menginfakkan hartanya. Dan ini membuktikan bahwa menginfakkan harta salah satu dari amal-amal yang mulia. Dari amal-amal kebaikan yang mulia. Karena orang yang akan meninggal, yang disebutkan adalah permohonan untuk Allah menangguhkan kematiannya agar dia bisa memberikan sedekah dan amal-amal soleh yang lainnya. Nah, kemudian ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 sampai ayat yang ke-115. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seorang di antara mereka, maka orang itu berkata, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Jadi dia meminta agar dia diperpanjang umurnya, ditangguhkan waktu kematiannya. Apa yang diharapkan? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Jadi seorang, tidak hanya orang kafir, orang mukmin itu dia berharap agar ditangguhkan waktunya untuk dia lebih banyak melakukan amal-amal kebaikan. Apalagi orang kafir. Ya. Maka orang yang akan meninggal dan dia menyesali perbuatan-perbuatannya di masa hidupnya, dia akan menyesal dan mengatakan, qala rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikanlah aku, tangguhkanlah aku di dunia ini. La'alli a'malu shalihan, agar aku bisa melakukan amal soleh. Fima taraktu, terhadap apa yang aku tinggalkan, yang aku lalaikan, yang aku biarkan berlalu begitu saja, dalam peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan beramal soleh. Aku biarkan, aku ingin untuk melakukannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, kalla, innaha kalimatun huwa qailuha. Allah Ta'ala mengatakan, sekali-kali tidak, tidak akan dikembalikan, tidak akan ditangguhkan, yakni kematianmu. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Itu hanya ucapan belaka. Ya. Itu hanya ucapan belaka. Yani kalau seandainya dikembalikan di dunia, ditangguhkan umurnya, maka dia akan melakukan hal serupa dan apa yang dilakukan sebelumnya. Wa min maraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ini alam barzakh, alam penantian antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi orang-orang yang meninggal sekarang ini, ya sekian tahun, puluhan, atau ratusan, atau ribuan tahun bahkan, mereka berada di alam barzakh sampai saat ini. Sampai hari kiamat kelak, baru kemudian mereka dibangkitkan. Masa yang panjang, penantian yang lama. Maka dari itu disinilah pentingnya seorang mukmin, mukminah, seorang muslim dan muslimah mempersiapkan perbekalannya untuk perjalanan yang panjang tersebut. Dia memerlukan perbekalan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَأَلُونَ. Maka apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi tali pertalian, tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Ini menunjukkan bahwa di hari kiamat kelak, seorang yang memiliki hubungan nasab, hubungan keturunan, hubungan kekeluargaan, tidak ada lagi yang bisa menolong saudaranya, atau menolong ayahnya, atau ibunya, atau anaknya, atau suaminya, atau istrinya. Tidak ada manfaatnya. Dia tidak bisa memberikan manfaat. Tidak bisa saling tolong-menolong, saling meminta, Kemudian Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Disinilah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membawa ayat-ayat ini sebagai dalil dari judul yang beliau bawakan, yaitu agar manusia manfaatkan hidupnya untuk beramal sebelum datang penyesalan. Karena orang-orang yang beruntung, orang-orang yang amal kebaikannya, timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada timbangan amal keburukannya, itulah yang beruntung. Dan ini menunjukkan ada timbangan amal manusia di hari kiamat kelak. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Barang siapa yang ringan, barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, ya فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Keberuntungan yang hakiki, yaitu di akhirat kelak. Bukan di dunia, tetapi di akhirat. Dan itu dilihat dari timbangan amal perbuatannya. Makanya kita dianjurkan memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak amal soleh, ya agar timbangan amal kebaikan kita lebih berat dari amal keburukan. Kemudian kata Allah Ta'ala, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, dan barang siapa yang ringan timbangannya, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Fi jahannam khalidun, mereka kekal dalam neraka jahannam. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah sampai matinya, tidak ada amal kebaikan yang dia kerjakan, maka dia akan merugi. Merugikan dirinya sendiri. Dan akan dimasukkan dalam neraka jahannam. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepada kamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya. Nah, ini ayat-ayat ini bawakan An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Kemudian juga tentang penyesalan di hari kiamat kelak. Apalagi orang-orang yang kafir, yang tidak beriman pada Allah, yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan para Rasul Allah, disebutkan pula oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Ibrahim ayat yang ke-44. وَأَنْذِرِ النَّاسَ, dan berikanlah peringatan kepada manusia. يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابِ, tentang suatu hari yang akan datang pada hari itu azab. فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا, maka orang-orang berbuat kezaliman, mereka akan berkata, رَبَّنَا, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, أَخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ, tangguhkanlah kami kepada ajal yang dekat. Nujib da'wataka, niscaya kami akan menjawab panggilanmu. Wa nattabi'ir rusul, dan niscaya kami akan mengikuti para rasul. Ini semua penyesalan yang tidak ada gunanya. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang mereka mengira bahwa mereka diciptakan oleh Allah begitu saja, tanpa ada balasan, tanpa ada pertanggungjawaban. Mereka mengira bahwa Allah menciptakan mereka dengan sia-sia. Padahal Allah menciptakan manusia untuk agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Afasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apa kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kamu sekalian dengan begitu saja sia-sia? Kalian tidak ditanya, tidak dimintai pertanggungjawaban. Kalian mengira bahwa kalian tidak diberikan perintah dan larangan. Wa annakum ilayna la turja'un. Dan apa kalian mengira bahwa saya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat terakhir yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-Hadid, ayat yang ke-16. Allah azza wa jalla berfirman, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum lidhikrillahi وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Belumkah datang saatnya, waktunya bagi orang-orang beriman agar mereka khusyuk, ya, agar mereka khusyuk, hati-hati mereka. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati-hati mereka mengingat Allah. Lidzikrillah wa ma nazala minal haqqi. Dan agar mereka tunduk kepada apa? Atau kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitab. Dan hendaklah mereka jangan seperti ahlul kitab. Ya. Min qablu ahlul kitab sebelum mereka. Fatala alaihimul amad. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Faqasat qulubuhum. Lalu hati mereka menjadi keras. Wa kathirun minhum fasiqun. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, ayat ini sebetulnya adalah teguran Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang beriman, kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, ma kana baina islamina wa baina an atabana Allah bi hadhil ayah illa arba'a sinin. Kata beliau Abdullah bin Mas'ud, tidak ada jarak antara keislaman kami dengan antara kami ditegur, yang dicela atau ditegur oleh Allah Ta'ala, melainkan hanya 4 tahun. Jadi Allah turunkan ayat ini, ayat ke-16 dari surat Al-Hadid. Allah ingatkan kepada mereka, para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau saja ayat ini teguran bagi para sahabat, padahal siapa mereka dan bagaimana iman mereka, bagaimana kualitas mereka dalam beragama, itu ditegur oleh Allah Azza wa Jalla dengan ayat ini. Nah, apalagi kita yang hidup jauh dari zaman para sahabat, yang terlena dan keadaan dunia ini dan berbagai macam hal-hal yang kita lihat, yang kita saksikan, yang menggiurkan, yang menjadikan manusia lupa dan lalai. Jadi ini teguran dari Allah Azza wa Jalla kepada kaum mukminin. Belumkah datang saatnya bagi orang-orang beriman untuk tunduk dan patuh hati-hati mereka? Karena apabila hati ini tunduk dan patuh pada Allah Azza wa Jalla, maka semua anggota badan akan tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika hati ini lupa dan lalai, ketika hati ini membangkang, maka demikian pula akan terjadi pada seluruh anggota badan. Dia akan lupa dan lalai, dia akan membangkang. Maka disinilah pentingnya menjaga hati agar selalu tunduk patuh pada Allah Azza wa Jalla dan mengingat Allah, mengingat akan nikmat-nikmat Allah yang demikian banyaknya, mengingat akan ancaman-ancaman Allah bagi orang-orang yang melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah kepadanya. Yang melalaikan beribadah kepada manusia, sehingga apa? Sehingga kaum mukminin tidak menyerupai ahlul kitab. Yang mana ahlul kitab? Mereka berjalan waktu demikian panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Hati menjadi keras. Kalau hati itu menjadi keras, dia tidak akan mengambil pelajaran dari apa yang dilihatnya, dari peringatan-peringatan disampaikan kepadanya. Karena hati letak keras membatu. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, Allah ingatkan agar kita tidak menyerupai ahlul kitab. Kalau hati itu keras, wa katsirun minhum fasiqun, ini akan berdampak pada apa? Pada perbuatan-perbuatan kefasikan. Seorang akan menggampangkan, meremehkan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukannya. Akan menggampangkan, meremehkan kewajiban-kewajiban yang ditinggalkannya. Kenapa hati keras? Na'udzubillah. Maka seorang harus berupaya bagaimana melunakkan hatinya. Dan selalu mengingat akan kematian. Ya, tidak berangan-angan yang panjang. Kecuali apa yang bisa dia lakukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah di antara ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam bab ini. Semua peringatan agar manusia, agar seorang mukmin, mukminah, seorang muslim dan muslimah manfaatkan waktunya dan sebaik-baiknya dengan mengingat akan kematian dan tidak berangan-angan yang panjang. Jangan melalaikan dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadis-hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, di antara yang hadis yang pertama ada hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibayya faqal, Rasulullah sallam memegang kedua pundakku lalu beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw aibiru sabil, jadilah engkau di dunia ini ibarat seorang asing atau seorang menyeberang. Seorang asing atau seorang yang dia mengadakan perjalanan. Karena hidup ini perjalanan. Ya, jadi Nabi SAW menasehati Abdullah bin Umar dan juga tentu menasehati kita semuanya untuk menjadikan dunia ini, ya, atau kita menjadi orang asing di dunia ini. Arti orang asing itu jangan meninggalkannya. Seorang kalau datang di satu tempat, ya, dia ini orang asing, biasanya dia akan kembali ke negerinya. Ya. Orang musafir pun demikian. Dia berhenti sejenak, kemudian dia lanjutkan perjalanannya. Nah, dunia pun demikian. Dunia ini hanya tempat penyeberangan. Dunia ini hanya sementara maka hendaklah kita menjadi orang asing di dunia ini, karena kita tidak menetap di dunia ini. Ya, menetapnya orang mukmin atau kehidupan yang kekal adalah akhirat. Jadi itulah negeri orang-orang muslimin, orang mukminin, yang mereka mendapatkan keberuntungan yang hakiki, yaitu di akhirat kelak. Ya. Mengapa? Ini pertanyaan. Rasulullah alaihi salatu wassalam menasihati Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma agar ketika di dunia ini menjadi ibarat seorang asing. Dan sebagai seorang yang menyeberang atau seorang musafir. Karena Allah Ta'ala telah menyebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20 tentang hakikat kehidupan dunia ini. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan Abdullah bin Umar agar menjadi orang asing di dunia ini. Dan ibarat seorang penyeberang, seorang musafir di dunia ini. Karena hakikat dunia ini sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20, Allah Ta'ala berfirman, i'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Dunia ini permainan dan suatu yang melalaikan. Wazinatun watafakhurun bainakum. Dan dunia ini adalah perhiasan dan bermegah-megah antara kamu. Watakathurun fil amwali wal aulad. Ya. Bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Dan dunia ini kamathali ghaithin, seperti hujan. A'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman wa fil akhirati adzabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kemudian kata Allah Ta'ala, ya, ibarat seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Di dunia ini ibarat, ya, hujan turun di bumi ini, kemudian tumbuh-tumbuh tanam-tanaman, yang mana tanam-tanaman itu mengagumkan para petani yang melihatnya. Kemudian tanaman itu menjadi kering, ya, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Ya. Itu perjalanan dunia ini. Dan di akhirat kelak, akan ada azab yang keras. Akan ada ampunan dari Allah dan keridhaan. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Karena tidak pada hakikatnya. Kesenangan yang sementara. Seorang yang sehat walafiat, makannya enak ketika sehat. Begitu terkena penyakit, makannya jadi tidak enak. Berarti dia ini hanya sesuatu yang bersifat ya yang menipu. Itu dunia. Ya, sedangkan yang hakiki ada di akhirat. Ya, maka dari itu, Rasulullah SAW mewasiatkan Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abir sabil. Jadilah engkau di dunia ibarat seorang yang asing atau seorang yang menyeberang, seorang musafir yang bepergian, sehingga di satu tempat dia melanjutkan perjalanannya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikianlah penjelasan kajian kita pada kesempatan yang baik ini dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim pada bab tentang, ya, berzikir akan zikrul maut wa qasril amal yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan satu hadis dari bab ini telah kita jelaskan. InsyaAllah dilanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Demikian aku lukau lihada. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. InsyaAllah kalau ada pertanyaan, kami menanti pertanyaan dan kami serahkan kembali kepada yang bertugas. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas penyampaian materi di kesempatan pagi hari ini, dan kita masuk ke sesi tanya jawab untuk para pendengar maupun pemirsa. Bagi Anda yang ingin terhubung di layanan-layanan telepon 0218236543, dan juga mohon maaf untuk pertanyaan pesan singkat tidak dapat kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini oleh karena terkendala teknis. Silakan kita coba angkat di layanan lain telepon 0218236543. Naam, silakan. Iya, halo. Halo, assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dari Yadi, dari Lampung, Tenggamus. Dari Lampung, Pak Yadi ya. Silakan, Pak. Ini tadi disebut masalah zikir subuh. Zikir subuh. Saya mau tanyakan masalah kaitannya dengan orang yang telah meninggal. Kebetulan kemarin saya ngikutin ada acara di sini, ada ustadz yang menerangkan begini, bahwa si anak itu orang tuanya yang meninggal, dan orang tua yang meninggal itu masih ada rezekinya, dan rezeki itu bisa diambil oleh anak. Nah, ini gimana ini ustadz? Tolong pencerahannya ya. Terima kasih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz. Silakan. Tentang apa yang ditanyakan oleh Bapak tadi dari Pak Yadi ya, dari Lampung. Masalah rezeki pada hakikatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi setiap hamba yang dilahirkan di dunia ini ditetapkan ajalnya, rezekinya, amal perbuatannya, dan apakah dia celaka atau dia bahagia. Salah satu yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika seorang masih berada di janin, masih menjadi janin dalam perut ibunya, adalah rezeki. Nah, rezeki seseorang itu akan diperolehnya dalam kehidupannya. Dan seorang akan dipenuhi rezekinya sesuai dengan catatan yang telah ditetapkan oleh Allah di saat bayi itu berada dalam perut ibunya. Tidak berkurang sedikit pun dan tidak bertambah sedikit pun. Ya. Sehingga seorang tidak akan mati meninggalkan dunia ini kecuali kalau rezekinya sudah habis. Kalau rezekinya telah habis, matilah dia. Adapun ya, apa yang dikatakan tadi bahwa ada orang tua masih ada rezekinya, boleh diterima oleh anaknya, lah itu bukan rezeki orang tuanya. Artinya hakikatnya adalah rezeki anaknya. Ya. Karena beralih kepada anaknya. Kalau dia itu ahli waris, pindah kepada anak-anaknya, warisannya. Berakhirnya rezeki itu dan matinya seorang, berakhirnya rezekinya. Sedangkan apa yang ditinggalkan oleh orang tua, entah itu jasa, entah itu harta, atau apa saja, yang dia itu adalah merupakan bagian dari rezeki ketika dia hidup, maka menjadi rezeki bagi anak-anaknya. Maka tidak dikatakan bahwa itu adalah rezeki orang tuanya. Karena orang tuanya sudah meninggal. Sudah selesai rezekinya. Ya. Jadi seorang ya tidak akan mati kecuali kalau rezekinya sudah habis. Nah, kalau misalnya ada kesan bahwa dia itu walaupun telah meninggal rezekinya masih mengalir, itu bukan rezekinya, rezeki anak-anaknya. Tapi dia penyebab, ya. Dan insya Allah dia mendapat pahala karena dia menyiapkan untuk anak-anaknya kebaikan untuk mereka, ya, agar mereka tidak meminta-minta setelah dia meninggal, tidak menjadi pengemis, ya. Jadi kalau istilah rezeki, sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa seorang tidak akan mati kecuali kalau rezekinya telah habis. Jadi saya kurang jelas tadi apa yang ditanyakan tadi oleh Bapak Yadi, tapi intinya bahwa secara umum seakan-akan ada orang yang mengatakan bahwa walaupun orang tua telah meninggal rezekinya masih mengalir, ya. Kemudian apakah boleh diambil oleh anaknya? Itu namanya rezeki anaknya, bukan rezeki orang tuanya, karena orang tuanya telah meninggal. Kadang-kadang kita melihat ada orang yang dia sakit dalam keadaan koma kurang lebih 5, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan seterusnya. Tahu-taunya orang itu setelah dalam keadaan koma dia terbangun, sadar. Lalu dia mengatakan, aku haus nak, atau kepada istrinya. Lalu diberikan air 2 sendok. Kemudian setelah minum air dia meninggal. Ini artinya bahwa dia rezekinya itu masih ada 2 sendok air ketika dia koma. Dia tidak akan mati kecuali dan meminum 2 sendok air itu. Maka Allah sadarkan dia. Setelah dia minum 2 sendok air itu, kemudian dia meninggal. Ya, yang menunjukkan bahwa rezekinya sudah habis. Adapun harta yang ditinggalkan orang tua, itu adalah harta waris. Peninggalan dari orang tua. Jadi ini mungkin yang dapat saya jelaskan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Jazakumullahu khairan. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk Bapak yang bertanya dan juga kaum muslimin yang lainnya. Kemudian kami masih mengundang bagi para pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan telepon 021-823-6543. Baik. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Dari mana? Dengan Tamul di Medan. Dari Medan ya. Silakan Pak. Gini Ustaz. Mengenai doa kepada yang sudah meninggal dunia, kan ada Ustadz di sini di Medan ini mengatakan kirimlah bacaan di samping doa, dari di samping berdoa untuk yang meninggal, kirimkanlah Fatihah kepada yang meninggal, gitu Ustadz. Jadi bahkan diberikan contoh seperti summa khususan al haji niati li ruha, katakanlah almarhumah si fulana binti fulan. Nah, begitulah Ustaz disampaikan Ustaz itu kepada jemaahnya. Lalu yang ingin kami tanyakan, apakah kirim Fatihah itu ada dalilnya Ustaz? Kemudian Ustaz, doa tadi doa yang kita panjatkan kepada Allah itu apa sampai kepada yang sudah meninggal Ustaz? Saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz. Tafadhal. Dan pertanyaan Bapak yang bertanya dari Medan, pertanyaannya bagus sekali. Dan yang ditanyakan tentang doa. Baik. Yang perlu dipahami bahwa di antara amalan-amalan orang hidup yang bermanfaat bagi orang yang telah meninggal adalah doa. Ya, adalah doa. Jadi ketika seorang meninggal terputus amalnya. Amal solehnya, amal kebaikannya terputus. Kecuali yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam tiga, dalam satu hadis tentang ilmu yang bermanfaat, ya, sedekah jariah, dan doa seorang anak yang soleh untuk orang tuanya. Nah sekarang, permasalahan ini harus kita letakkan, dudukan pada tempatnya dan pada porsinya. Secara umum, doa seorang muslim untuk saudaranya yang telah meninggal, ya, adalah bermanfaat bagi saudaranya. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita, menyebutkan dalam Al-Quranul Karim dan surat Al-Hujurat, doanya orang-orang yang datang kemudian bagi saudara-saudara mereka yang telah mendahului mereka, itu yang telah meninggal. Dengan mengatakan, Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu, Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana gfir lana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, ampunilah kami. Wal ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami meninggal dalam keadaan beriman. Jadi doa orang yang hidup untuk orang meninggal adalah sampai. Apalagi kalau seorang itu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dia mendoakan saudaranya. Maka itu jelas tidak ada khilaf di antara ulama sampainya doa seorang muslim untuk saudaranya. Ya. Yang kedua, permasalahan yang harus dipahami, yaitu masalah bacaan Al-Quran. Seorang membaca Al-Quran, apakah sampai kepada orang meninggal? Ini harus dipahami begini. Kalau seorang guru, ya, dia mengajarkan Al-Quran, misalnya, seorang guru ngaji, ngajari Al-Quran kepada muridnya. Ya. Kemudian guru ngaji ini meninggal. Ya, guru ngaji tersebut meninggal. Nah, selama muridnya membaca Al-Quranul Karim, karena dia guru yang mengajarkan Al-Quranul Karim, maka selama murid yang diajarkan Al-Quran membaca Al-Quran, itu pahalanya sampai kepada orang yang mengajarnya. Walaupun tidak dikirim. Ya, tanpa mengatakan, ya Allah, sampaikanlah pahala ngajiku ini kepada guruku. Tidak perlu. Karena ini ilmu yang bermanfaat yang diajarkan oleh guru kepada muridnya. Dan muridnya mengamalkannya. Dia membaca Al-Quran. Ya. Maka setiap dia membaca Al-Quran, pahala itu sampai kepada orang yang mengajarkannya yang telah meninggal. Tanpa harus mengatakan, aku mengirim. Ya. Bacaanku ini kepada fulan. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang harus diletakkan di tempatnya, pada porsinya, ini yang menjadi hal yang dipertanyakan. Dan ditanyakan oleh Bapak yang bertanya tadi. Apakah ada dasarnya? Seorang mengirimkan surat Al-Fatihah kepada orang telah meninggal. Ya. Ini pun yang kita akan tanyakan kepada pelakunya. Apakah ada hadis dari Rasulullah SAW. Karena ketika beliau hidup, ada yang telah meninggal, istri yang meninggal. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Itu meninggal sebelum Rasulullah SAW. Apa ada riwayat mengatakan Rasulullah SAW mengirim Fatihah kepada Khadijah, Ummul Mukminin? Tidak ada. Ya. Beliau mendoakan secara umum. Dengan doa-doa yang secara umum atau khusus untuk Khadijah misalnya. Maka demikian pula kita dibolehkan. Doa secara khusus untuk orang yang kita ingin mendoakannya. Ibu kita atau ayah kita atau saudara kita. Ya. itu yang ada dasarnya. Tetapi membaca apa namanya Al-Fatihah, menghususkan Al-Fatihah, kemudian mengirimkan kepada orang yang telah meninggal, ini yang dipertanyakan dasarnya apa? Ya, dipertanyakan dasarnya apa? Kita waktu hidup disuruh baca Al-Quran. Walaupun ada khilaf di antara ulama, ya, ini tidak bisa dipungkiri. Apakah bacaan Al-Quran seseorang yang diniatkan kepada untuk orang yang meninggal sampai pahalanya atau tidak? Mazhab Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak sampai. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah, silakan baca kitab Tafsir Ibnu Katsir. Beliau menukil dalam surat An-Najm, di akhir surat An-Najm, tentang pendapat Imam Syafi'i. Tidak sampainya bacaan Al-Quran kepada orang yang telah meninggal. Maka dari itu marilah kita beramal sesuai dengan dasar, sesuai dengan dalil, sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita semua sepakat bahwa doa seorang mukmin untuk orang yang telah meninggal, entah itu saudaranya, keluarganya, atau orang mukmin yang lainnya, ya, yang telah lama meninggal atau yang baru meninggal, ya, itu jelas bermanfaat bagi orang yang telah meninggal. Maka kita perbanyak doa untuk mereka. Kita perbanyak berdoa untuk mereka. Ini yang terbaik. Ya. Adapun bacaan seorang anak murid, bacaan Qur'annya, ya, itu sampai kepada gurunya yang mengajarkan Al-Qur'an kepada murid tersebut. Atau seorang anak untuk orang tuanya, apalagi orang tuanya baik, orang tua memperhatikan anak-anaknya, dia mendidik mereka, dia mengupayakan kebaikan bagi mereka. Maka setiap amal kebaikan dilakukan oleh sang anak itu sampai kepada orang tuanya. Pahalanya sampai kepada orang tuanya karena anak adalah dari usaha orang tuanya. Maka di sini pentingnya orang tua untuk mendidik anaknya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, yang taat pada Allah, yang banyak beribadah pada Allah Ta'ala. Maka pahala yang amalan-amalan dikerjakan oleh anak itu insya Allah pahalanya, selain anak itu mendapatkan pahala dari amal tersebut, juga tersampaikan kepada orang tuanya, karena anak adalah dari hasil upaya orang tuanya. Oleh karena itu, jangan kita remehkan, jangan kita gampangkan masalah mendidik anak. Demikian pula seorang guru dalam mengajar anak muridnya. Selama muridnya bermanfaat di masyarakat, selama muridnya beramal kebaikan, maka sang guru mendapatkan pahala dari apa yang diajarkan kepada muridnya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Semoga memberikan manfaat untuk kaum muslim yang menyambutnya. Dan waktu juga lah yang membatasi dari pertemuan dan kajian ilmiah di kesempatan pagi hari ini. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam menutup perjumpaan dan juga pelajaran kita di kesempatan ini. Ustaz tafadhal. Allah. Demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Inti dari apa yang disampaikan tadi, dari peringatan bagi kita, peringatan bagi diri kami pribadi dan kepada semua yang mendengarkannya, yaitu agar kita, ya, memanfaatkan peluang waktu dan kesempatan yang ada di dunia ini untuk meningkatkan iman dan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Karena inilah saatnya kesempatan kita beramal dan berbuat. Di dunia amalun duna hisab atau bila hisab, sedangkan di akhirat hisab bila amal. Bahwa di dunia ini saatnya untuk beramal tanpa ada hisab, tanpa ada perhitungan. Sebaliknya di akhirat yang ada itu adalah hisab. Kita dihitung dan tidak bisa lagi beramal di akhirat itu. Yang ada adalah perhitungan. Oleh karena itu marilah kita tingkatkan amal-amal kebaikan kita, terutama keikhlasan kita pada Allah Azza wa Jalla di dalam beramal dan selalu mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, agar kita betul-betul ikhlas dalam beramal karena Allah dan selalu memohon minta pada Allah agar amal kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla, agar kita menjadi hamba-hamba yang ikhlas dalam beramal. Karena keikhlasan bukan hal yang gampang dan mudah. Ya, keikhlasan memerlukan perjuangan melawan hawa nafsu. Agar kita betul-betul ikhlas dalam beramal. Tetapi Allah mengetahui hati-hati kita, niat-niat kita. Kalau seorang betul-betul dia berniat baik, dia ingin kebaikan, dia ingin mendapatkan ridha Allah, dia ingin mendapatkan cinta Allah, dia ingin mendapatkan rahmat dan kasih Allah, maka Allah akan menunjuki dia jalan yang benar, jalan yang lurus. Tapi kalau seorang hatinya memang beda, dia memang tidak menginginkan dari Allah Ta'ala, dia hanya menginginkan kehidupan dunia ini, maka Allah pun akan memberikan dunia kepadanya. Maka di sini kembalinya, di sini pentingnya, kita ini meluruskan niat-niat kita, ya, agar betul-betul karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hidup kita karena Allah, mati kita karena Allah, ibadah kita karena Allah, sholat kita karena Allah, dan ini yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, sesungguhnya hidupku, sesungguhnya ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah rabbul alamin, la syarika lahu, tiada sekutu baginya. Maka kita diperintahkan untuk ikhlas, dan mari kita berusaha selalu ikhlas dalam beramal, ya, semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita. Demikian dapat sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami haturkan jazakumullah khairan pada akhuna Abdul Ghaffar dan yang lainnya dalam kesempatan yang baik ini. Juga kepada pendengar, jazakumullah khairan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.